Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-Ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang terakhir di dalam bab fi bayan kathrati turuqil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Al-Khamis Ashar atau Al-Khamis wal Ishrun afwan, hadis yang ke-25. An Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, ala kulli muslimin shadaqatun, atas masing-masing muslim shadaqatun, ada kewajiban sedekah. Qala, lalu ada yang bertanya, ara'aita in lam yajid, bagaimana pendapat engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika orang itu, seorang muslim itu, tidak mendapatkan sesuatu? Maksudnya bagaimana kalau seorang muslim tadi tidak punya apa-apa untuk disedekahkan di hari tersebut? Qala, maka Nabi menjawab, ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kalau dia tidak punya apa-apa di hari itu untuk bersedekah, untuk berinfak, maka dia bekerja dengan kedua tangannya, berkreasi mencari ma'isyah. Fayanfa'u nafsahu, itu akan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Pertama, wa yatasaddaq, dan juga dia bisa bersedekah. Qala ara'aita in lam yastati'. Lalu ada yang bertanya lagi, bagaimana jika orang itu tidak mampu untuk bekerja? Qala, yu'inu dhal hajatil malhuf. Kata Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, dia bisa membantu orang yang membutuhkan, yang sedang kesusahan. Qala ara'aita in lam yastati'. Ada lagi yang bertanya, bagaimana wahai Nabi kalau seandainya dia juga tidak mampu untuk membantu orang lain dengan tenaganya? Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau begitu dia bisa memerintahkan orang lain kepada kebaikan atau menghasung orang lain untuk melakukan ketaatan. Qala ara'aita in lam yaf'al. Ada lagi yang bertanya, bagaimana jika dia juga tidak bisa untuk melakukannya? Maksudnya hanya sekedar memerintahkan orang lain berbuat baik saja dia enggak bisa. Qala yumsiku 'anil syarri fa innaha shadaqatun. Kata Nabi terakhir, kalau itu juga tidak bisa dilakukan sebatas memerintahkan kepada kebaikan, maka yumsiku 'anil syarri. Dia tahan dirinya untuk tidak berbuat kejelekan. Fa innaha shadaqatun, karena itu bernilai sedekah. Tayyib, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahullah. Ma'asyiral ikhwan wa rahimakumullah, hadis ini sejatinya sudah pernah kita lewati. Namun di sini disinggung kembali oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala untuk mengingatkan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa jalan untuk mendapatkan pahala sedekah itu terbuka lebar. Jalurnya banyak, tidak mesti hanya satu, dan tidak harus dengan materi. Nabi SAW ditanya di dalam hadis ini sampai mentok, sampai batas terakhir seorang itu benar-benar tidak punya apa-apa, tapi dia bisa bersedekah. Yang pertama tadi kata Nabi SAW menghasung kita sekalian, ala kulli muslimin, wajib atas setiap muslim. Muslim di sini disebutkan dengan lafaz mufrad, dan kita ketahui lafaz mufrad mencakup umum semua pribadi muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan dilihat lafadznya muslim kemudian yang muslimah tidak, bukan, masuk di dalamnya jami'ul afrad, semua yang terkandung dalam nama muslim, maka wajib atasnya untuk bersedekah setiap hari. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semuanya setiap hari. Nah, asal sedekah itu kan pasti spontanitas, kita paham yang namanya bersedekah dengan materi, dengan harta. Nah, para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka punya hirs besar, punya semangat yang tinggi untuk segera mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beberapa dari mereka bertanya, bagaimana wahai Nabi kalau saya tidak punya harta? Apakah saya bisa bersedekah? Kata Nabi SAW, bisa. Engkau tetap bisa bersedekah. Caranya apa? Bekerjalah dengan kedua tanganmu. Carilah pekerjaan di hari itu. Setelah dapat hasil dari pekerjaan itu, Nabi tidak kemudian langsung menyebutkan fayatasoddaq, langsung bersedekah, tidak. Tapi terlebih dahulu, yanfa'u nafsahu, ambil dari hasil kerja hari itu untuk manfaat diri sendiri terlebih dahulu. Kalau dia punya keluarga, ya hasil kerja hari itu untuk keluarganya terlebih dahulu. Wayatasoddaq, baru ada sedikit diarahkan untuk sedekah. Insyaallah semua manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari pekerjaan, untuk mencari ma'isyah. Kecuali orang-orang yang memang mereka diberikan keterbatasan, tidak mampu untuk mencari penghasilan hari itu. Nah, itu ditanyakan lagi oleh para sahabat, bagaimana kalau ada orang yang dia tidak bisa bekerja, lam yastatif, dia benar-benar tidak bisa bekerja hari itu, apakah dia tetap wajib atasnya sedekah, dan apakah dia bisa untuk sedekah? Kata Nabi SAW, bisa. Caranya, yu'inu dhal hajatil malhuf, tidak usah bekerja, tapi bantu orang lain yang membutuhkan, bantu orang lain yang sedang kesulitan. Banyak contohnya kalau masalah membantu, memberikan kemanfaatan kepada saudara. Intinya kamu bisa bantu saudaramu hari itu, entah dengan tenaga, entah dengan pikiran, ide, usulan, dan seterusnya. Ini termasuk sedekah. Niatkan bantuanmu itu sedekah, bernilai sedekah. Masih ada yang bertanya lagi, lah kalau misalnya hari itu juga tidak mampu, tidak bisa membantu orang lain, Nabi SAW tetap membukakan jalan, masih bisa, tidak tertutup jalan untuk sedekah. Bagaimana caranya? Memerintahkan orang lain kepada perkara yang baik. Ini insya Allah semua bisa, punya lisan kan? Punya mulut? Ada ilmu sedikit? Ada. Perintahkan kepada orang lain, tidak mesti harus orang dewasa, kepada anak-anak juga demikian. Perintahkan anaknya untuk berbuat kebaikan hari ini. Baca Al-Quran, murojaah, mendengarkan faedah, datang ke majelis taklim dan seterusnya. Ini memerintahkan kepada kebaikan, akan bernilai sedekah. Ara'aita in lam yastati' atau in lam yaf'al. Ya Rasulullah, bagaimana kalau sekedar itu dia juga tidak bisa melakukannya? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yang terakhir dan tidak ada pilihan lain adalah yumsiku 'anis syarri. Kamu tahan dirimu supaya tidak berbuat kejelekan. Jangan sampai menyakiti orang lain. Cukup tahan. Tahan tangan, tahan lisan. Jangan ada ucapan kita hari itu menyakiti orang lain. Nah, itu jalan terakhir. Ketika kita menahan tangan kita, menahan lisan kita dan anggota badan kita untuk tidak memberikan madharat kepada orang lain, dan kita berniat sedekah dengannya, akan tertulis sebagai sedekah atas kita di hari tersebut. Tayyib. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Syekh Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menutup bab ini dan ketika menutup pembahasan dalam hadis ini, beliau mengatakan, wa li hadza yanbaghi lil insan an yubadira wa yusari'a fil khair. Oleh karena ini, sudah sepantasnya bagi seorang manusia, seorang muslim, an yubadira, untuk dia segera, wa yusari' dan bercepat-cepat, fil khair, dalam mendatangi amal kebaikan, melakukan ketaatan. Kullama futiha lahu babun minal khair fayusafal yusari' ilaihi. Saat ada kesempatan untuk berbuat kebaikan datang di hadapan dia, terbuka di hadapan dia, segera masuk ke pintu kebaikan yang terbuka itu tadi. Jangan nanti dulu. Sik. Atau masih alasan-alasan yang lain lagi, segera. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqu al-khairat." Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam menuju kebaikan. Ayat ini sudah pernah kita bahas, dua majelis khusus membahas ayat ini, tafsirannya, perkataan para ulama dan penjelasannya, serta dalil-dalil yang lain yang berkaitan dengannya sudah pernah kita bahas. Dan ini prinsip seorang muslim, dia harus diletakkan di depan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk saling bercepat-cepat menuju kebaikan. Jangan malas. Ada kebaikan terbuka, antum dulu maju sana. Antum dulu. Kalau bisa saya lakukan, saya dulu maju. Baik. Supaya teman antum juga maju, masuk dalam pintu kebaikan tersebut. Tayyib. Wali annal insana idza unfutiha lahu babul khair awwala marrah, thumma lam yaf'al fa innahu yushiku an yu'akhirahu Allahu 'azza wa jalla. Karena jika sampai seorang manusia ketika sudah terbuka pintu kebaikan di hadapan dia dan dia tidak segera menyambutnya, tidak segera menuju ke sana, tidak segera masuk ke dalam pintu kebaikan itu, khawatirnya Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu itu. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesempatan untuk berbuat kebaikan dari pintu tersebut. Tayyib. Hal ini sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la yazalu qaumun, senantiasa satu kaum itu, yata'akhkharun, ketika terbuka pintu kebaikan mereka tidak segera masuk. Yata'akhkharun, berlambat-lambat. Tahu ta'akhkhar kan? Ta'akhkhar itu ketika ada baris-baris, antum tidak segera menuju ke paling depan, tapi diam aja di tempat. Barisannya sudah maju, antum diam di tempat. Ini namanya ta'akhkhur. Ayo. Nah, kata Nabi, la yazalu qaumun yata'akhkharun, akan senantiasa satu kaum itu, mereka terus menerus nikmat dalam ta'akhurnya, dalam keterlambatannya pada jalan-jalan kebaikan, hatta yu'akhiruhumullah, sampai kemudian Allah menghukum mereka dengan benar-benar muta'akhir, benar-benar jadi orang yang terlambat dari pintu kebaikan itu. Sehingga ketika pintu itu sudah tertutup, tidak ada kata lain kecuali penyesalan. Ya tinggal penyesalan. Penyesalan pasti datang yang di belakang, tidak ada yang di depan. Setelah lewat, setelah berlalu, kenapa saya kemarin tidak seperti ini? Kenapa saya kemarin tidak seperti itu? Bahkan dalam kehidupan dunia ini, kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang sunni salafi, sudah berapa banyak dalil yang kita dengarkan tentang hakikat kehidupan dunia. Tujuan apa kita hidup di dunia ini? Untuk ibadah, untuk beramal soleh. Semua muslim tahu. Tapi pada praktek kenyataannya tidak semua mereka, tidak semua muslim, bahkan tidak semua sunni, tidak semua ahli sunnah yang betul-betul merealisasikan kalau saya ini butuh amal soleh, saya ini butuh ketaatan, butuh kebaikan. Seringnya menunda-nunda. Ketika hidupnya sudah selesai, sudah berakhir, datang malaikat maut mencabut nyawa dia, sampai di kemudian dikuburkan di dalam kuburnya, semua akan menyesal. Nah, ayat ini sudah berulang-ulang kita bahas di majelis ini. Bahkan di bab ini insyaallah lebih 5-7 kali ayat itu kita ulang-ulang. Penyesalan seseorang ketika sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau rahimahullah taala, Fayambaghi lil insanil aqil al jazim al mu'min. Sifatnya disebutkan berurutan, berantai oleh beliau Syekh Utsaimin rahimahullah. Sepantasnya bagi engkau hai seorang manusia, al-aqil yang berakal, al-hazim yang punya tekad yang kuat, al-mu'min yang beriman kepada Allah. Berapa sifatnya? Empat. Manusia punya akal, bertekad kuat, dan kamu seorang mu'min. Maka an yantahiza subulal khair, manfaatkan benar-benar jalan kebaikan itu, pintu kebaikan itu, manfaatkan benar-benar. Seorang mukmin tidak akan meninggalkan kesempatan untuk berbuat baik. Seorang mukmin yang punya tekad bulat, yang dia berakal dan dia manusia. Wa an yahrisa ghayatal hirs ala an ya'khudha min kulli babin minha binasibin hatta yakuna mimman yusari'u fil khairat. Dan harus semangat ghayatal hirs, penuh kesungguhan untuk berani mengambil jalan-jalan kebaikan itu. Sehingga ketika dia masuk, yana lubinasi bin minha, dia dapat bagian dari kebaikan yang terbuka itu tadi. Wa hatta samarati hadhihi al-a'mali shalihah. Atau wa hatta yanal samarat hadhihi al-a'mali shalihah. Di kitab An-Nasaqat tidak ada kelengkapannya. Sehingga ketika dia sudah sering ada pintu kebaikan masuk, ada kesempatan berbuat baik masuk, dia tidak akan lagi terluput dari kebaikan apapun itu. Dan itu akan menjadi ringan ketika sudah menjadi kebiasaan. Nas'alullaha an yu'inana wa iyyakum ala dzikrihi wa husni ibadatihi. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita. Demikian juga Anda sekalian, ala zikrihi, agar selalu mengingat Allah, wa husni ibadatihi, dan selalu beribadah dengan cara yang terbaik. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang terakhir di dalam bab ini. Bayan kathrati turuqil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Dan beliau Al-Imam Munawi rahimahullah betul-betul memperhatikan bab ini. Ketika beliau memberikan judulnya Bayan kathrati turuqil khair, penjelasan banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan, pintu-pintu menuju kebaikan. Dalil yang beliau sebutkan hadisnya saja 25 hadis. Ayatnya sudah pernah kita lalui, berapa belas ayat. Itu untuk benar-benar menekankan bahwa di dalam syariat ini betul-betul banyak sekali. Sampai pun antum setiap hari itu belajar cari hadis, belajar mencari ayat yang berkaitan dengan kebaikan, tidak akan habis waktu antum. Atau afan, tidak akan habis kebaikan itu. Yang habis adalah waktu kita. Itu kebaikan yang sudah tertulis di dalam Al-Quran, kebaikan yang telah tertulis di dalam kitab-kitab hadis. Antum sibuk dengan itu saja, tidak cukup waktu antum di dunia ini. Lantas kesimpulannya, ngapain cari yang lain yang belum tentu ada dalilnya dalam Al-Quran, yang belum tentu ada dalilnya dari hadis? Hanya karena perspektif orang lain, cara pikir orang lain, menurut pendapat orang lain, tidak ada tanggung jawabnya. Namun kalau itu berdasarkan dalil dari Al-Quran atau berdasarkan dalil dari hadis sahih yang datang, kita bisa pertanggungjawabkan sanad hadis itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita beramal pun tenang. Lebih enak mana? Lebih enak seperti itu. Teorinya begitu, tapi prakteknya kembali kepada diri kita masing-masing. Maukah setiap hari kita mencari dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian kita amalkan? Bukan hanya sekedar didengarkan, bukan hanya sekedar diketahui, bukan hanya sekedar dicatat, tapi untuk diamalkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini memupuk semangat kita untuk senantiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan kebaikan dan masuk ke dalamnya. Jalan kebaikan untuk masing-masing kita terbuka, berbeda-beda, tidak semuanya sama. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, sekali antum lihat ada jalan kebaikan terbuka di hadapan antum, masuk saja. Jangan lihat orang lain, yang penting saya masuk dulu. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tayyib. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Ar-Rabi'a Asyar, bab yang ke-14. Babu fil iqtisadi fil ibadah. Bab tentang al iqtisad fil ibadah. Sederhana dalam beribadah. Nanti akan kita bahas maksudnya iqtisad apa. Tapi saya terjemahkan sederhana. Bab sederhana dalam beribadah. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Bab ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala setelah bab yang tadi kita selesaikan sebagai penyempurna dan penyeimbang. Kenapa kita katakan penyeimbang? Bab yang sebelumnya tadi betul-betul disebutkan oleh An-Nawawi untuk menunjukkan bahwa jalan kebaikan itu banyak. Jalan untuk menuju ketaatan kepada Allah itu banyak. Al-khair itu banyak. Kita bisa masuk dari mana saja, sehingga tidak ada alasan untuk malas, tidak ada alasan untuk lemah semangat. Harus tetap semangat mencari jalan kebaikan. Kita futur dari sisi ini, masih ada terbuka dari pintu yang lain, masuk di situ. Kalau kita futur dari pintu itu, cari pintu yang lain, masuk di situ. Tapi kemudian jangan hanya semangat saja. Bab yang berikutnya disebutkan oleh beliau, al-iqtisad fil ibadah. Sederhana dalam beribadah itu juga kunci utama. Apa maksudnya sederhana di dalam beribadah itu? Apakah kemudian setelah kita tahu pintu banyak kebaikan, wes saya cukup ketika ada 30 pintu terbuka, saya pilih 10 saja. Atau saya pilih 5 saja atau 1 saja. Bagaimana maksud al-iqtisad itu sederhana dalam ibadah itu? Maka ayo ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu pahami terlebih dahulu apa maksud dari al-iqtisad. Jadi saya terjemahkan sederhana. Tapi antum perlu tahu maksudnya iqtisad itu apa. Yang dimaksud dengan al-iqtisad adalah an yakunal insanu wasaton bainal ghulu wat tafrid, atau bainal ifrad wat tafrid dengan bahasa yang lain. Yaitu sikap seseorang berusaha ada dalam pertengahan bainal ghulu wat tafrid atau bainal ifrad wat tafrid, antara dua sikap yang lain, yaitu sebelah kanan ghulu, berlebihan, melampaui batas, dan tafrid, menyepelekan, memudah-mudahkan. Nah, ini namanya iqtisad. Sederhana di dalam beribadah adalah ketika engkau mengambil sikap tengah-tengah, tidak ghulu, tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan dalam ibadah itu. Juga tidak tafrid, tidak menyepelekan, tidak bermalas-malasan, dan tidak mengentengkan ibadah itu. Ini namanya iqtisad. Sederhana, tengah-tengah. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, contohnya saat engkau dalam sholat, misal sholat subuh. Berapa rakaat sholat subuh? 2. Waktunya kapan? Paling pendek itu sholat subuh. Waktunya kapan? Ketika setelah terbitnya fajar shodik sampai matahari mulai muncul dari timur, mulai muncul merahnya, selesai waktu subuh. Maka yang dinamakan iqtisad fi sholati subuh, ya ketika antum mengerjakan itu tadi, antum kerjakan sholat subuh 2 rakaat dan pada waktunya. Dan pada waktunya, tidak ghulu, tidak berlebihan, melampaui batas, juga tidak menyepelekan. Bagaimana contohnya ghulu? Ghulu adalah ketika antum sudah bangun di waktu yang tepat, mengerjakan sholat subuh di waktu yang tepat, tapi jumlah rokaatnya 4 rokaat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Ghulu, berlebih-lebihan. Jangan beralasan kan ini kebaikan. Iya memang kebaikan, tapi itu bukan iqtisad fil ibadah. Bukan wasatan fil ibadah. Justru batal sholat subuhnya kalau 4 rakaat. Atau dia sudah sholat subuh 2 rakaat, tapi dikerjakan sebelum fajar shodiq terbit, masih di akhir malam. Kenapa? Lebih baik, lebih banyak orang yang tidur. Karena sebaik-baik sholat kalian adalah sholat yang kalian lakukan ketika manusia tertidur. Sah tidak sholatnya? Tidak. Dia hulu, berlebihan, melampaui batas dalam sholat subuh itu. Atau Yang kedua, sikap yang kedua yang tidak boleh, tafrid, terlalu menyepelekan, mengentengkan. Sholat subuh benar 2 rakaat, tapi ketika azan tidak segera bangun. Benar, belum iqamat. Iqamat itu 5 menit dari azan. Contoh di sini. Lanjut tidur lagi. Bablasan sampai jam 7 baru bangun. Dia mengerjakan sholat subuh. Ini namanya tafrid, menyepelekan. Dia sholat subuh jam 7. Alasannya kenapa? Kan kata Nabi boleh. Ketika engkau terlewat dari satu sholat karena tertidur atau yang lainnya, fal yusalliha idza dzakaraha. Maka laksanakan sholat itu ketika mengingatnya atau ketika sudah bangun. Sah atau sah? Bukan masalah sahnya, kamu yang meremehkan. Sudah adzan, sudah bangun tapi dilanjutkan tidur. Bablas sampai setelah subuh. Yang namanya iktisad fil ibadah yaitu berusaha untuk tengah-tengah tadi sesuai dengan dalil. Taib. Contoh yang lain dalam sedekah. Tadi hadis yang terakhir kita singgung sedekah di bab yang sebelumnya. Sedekah pun demikian. Ketika banyak hadis-hadis atau ayat yang memerintahkan kepada kita, mengasung kepada kita untuk bersedekah, kita bersedekah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala membatasi sedekah itu. Dalam sedekah juga jangan terlalu hulu, melampaui batas, juga jangan tafrid, terlalu meremehkan. Meremehkan misal dia sama sekali tidak mau bersedekah. Enggak mau, saya yang mencari, saya yang dapat. Kalau dengan mudahnya diperintahkan untuk mengeluarkan kepada orang lain, meremehkan sedekah. Atau hulu. Oh, naam sedekah, sedekah terus diberikan sampai hartanya habis, contoh saja. Dia punya tanggungan keluarga. Ada anaknya, ada istrinya. Yang lebih wajib terlebih dahulu sebelum dia bersedekah untuk diberikan kepada anaknya, kepada istrinya. Ghulu, berlebihan. Baik. Allah melarang itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Ada yang hafal ayatnya? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bersedekah tengah-tengah. Tidak ghulu, berlebih-lebihan, juga tidak tafrid, tidak meremehkan. Baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Sudah hafal ya? Hah? Surat Al-Furqan, insyaallah banyak yang hafal. Allah sebutkan ciri-ciri atau sifat orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang beriman itu mereka yang tengah-tengah, wasat dalam ibadahnya, yang sederhana dalam ibadahnya. Mereka adalah orang-orang yang berinfak, tapi alladzina idza anfaqu, ketika mereka berinfak, ketika mereka bersedekah, lam yusrifu, tidak melampaui batas dalam berinfak itu, sehingga melalaikan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Walam yaqturu, dan mereka juga tidak kikir, tidak pelit, tidak bakhil untuk mengeluarkan sedekah. Lantas wa kana baina dzalika qawama, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sedekah itu baina dzalik, pertengahan di antara dua hal tadi. Tayib. Al-Furqan ayat yang ke-67. Tayib. Demikian pula contoh yang lain yang pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam dan langsung ditegur keras oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka yang dikenal dengan salah satu nafar, 3 orang yang mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka datang menemui Aisyah. Tujuannya apa? Bertanya tentang ibadahnya Nabi alaihi salatu wassalam di dalam rumah. Kalau di luar mereka tahu seperti apa Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi di dalam rumah. Aisyah menjelaskan siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau begini, beliau begitu, diceritakan. Mendengar kisah dari Aisyah, penjelasan dari Aisyah, 3 orang ini seperti tidak puas. Kok seorang Nabi, ini anggapan mereka, kok seorang Nabi ibadahnya hanya sebatas itu? Seorang yang katanya lebih mulia dibandingkan manusia-manusia yang lain, kok hanya seperti itu ibadahnya? Ini anggapan mereka. Rasulullah ya dibegitukan. Bukan main kan semangatnya. Bukan main ini, sungguh-sungguhnya dalam beribadah. Yang pertama mengatakan ketika mendengarkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam salatnya demikian-demikian, dia berkata, fa inni la fa inni usolli wala ana. Aku akan senantiasa sholat malam dan tidak akan pernah tidur malam. Jadi dia ingin sepanjang malam itu hanya untuk untuk sholat. Yang kedua, dia mengatakan la atazawwajun nisa, demi Allah aku tidak akan menikahi seorang wanita pun. Taib. Mau fokus beribadah. Anggapan dia kalau menikah hilang banyak ibadah, terlalaikan. Saya tidak akan menikahi seorang wanita. Taib. Dan yang ketiga, dia mengatakan asumu wala uftir, aku akan senantiasa berpuasa dan tidak akan pernah berbuka. Siang hari selalu berpuasa, tidak berbuka di luar Ramadan. Mau satu tahun ya setiap hari berpuasa, tidak puasanya hanya malam. Ini mereka ucapkan di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika Aisyah mendengarkan itu, disampaikanlah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mendengar itu, apakah Nabi kemudian masya Allah orang-orang yang bersemangat, fulan demikian, fulan demikian, fulan demikian? Tidak. Nabi kemudian keluar, beliau naik ke mimbar dan mengatakan kepada para sahabat, tahu para sahabat kalau Nabi alaihi salatu wassalam naik ke mimbar pasti ada sesuatu urusan penting yang akan disampaikan terkait syariat. Setelah semuanya berkumpul, Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan man yaqulu kadza wa kadza, siapa orang yang mengatakan demikian demikian, diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam apa yang mereka ucapkan di hadapan Aisyah. Taib. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni asumu wa uftir, ketahuilah aku seorang nabi, aku yang membawa syariat ini, tapi aku puasa, aku juga berbuka. Tidak setiap hari Nabi berpuasa. Ada syariat-syariat puasa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang terbaik, tidak ada yang di atasnya, adalah puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Itu juga yang ditegur oleh Nabi kepada sahabat siapa? Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Sebaik-baik puasa adalah shaumu akhi Daud, puasanya saudaraku Daud. Yuftiru yauman wa yasumu yauman, satu hari dia berpuasa, satu hari lagi beliau berbuka. Taib. Saya berpuasa dan saya berbuka. Taib. Saya juga sholat dan saya juga terkadang tidur. Siapa yang mengatakan dia akan sholat sepanjang malam tidak akan pernah tidur. Saya seorang nabi, saya menyampaikan syariat ini, saya melaksanakan sholat malam, tapi kadangkala juga saya tidur. Taib. Maksudnya bukan nabi tidak sholat malam itu, tidak. Tetap dimanfaatkan malam itu untuk sholat. Kadang beliau sholat itu di awal malam, sisanya untuk naum, untuk tidur sampai akhir malam, nanti bangun lagi sebelum subuh, sholat di akhir malam, dan seperti itu. Kadang-kadang juga beliau sholat semalam penuh. Itu variasi yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini yang harus kita contoh, bukan kemudian saya semangat, saya ingin mendapatkan yang lebih daripada itu, sholat terus setiap malam, siangnya tidur. Tidak benar yang seperti itu. Dan kepada orang yang mengatakan bahwa dia tidak menikahi seorang wanita pun, aku nabi dan wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi wanita. Bahkan berapa istri Nabi alaihi salatu wassalam? 11. Beliau menikahi itu wanita. Maka kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam menutup apa yang beliau sampaikan itu, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka, raghiba itu kalau dalam bahasa Arab tergantung dia setelahnya apa. Di sini setelahnya ada an, raghiba an berarti membenci, tidak suka. Kalau raghiba fi itu suka. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka, siapa yang membenci sunnahku. Sunnah di sini maksudnya adalah jalan hidup. Nah, jalan hidupnya Nabi tadi, beliau puasa juga beliau berbuka, beliau sholat malam juga kadang-kadang tidur, dan beliau juga menikahi wanita. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan jalan hidupku, kata Nabi SAW, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Maksudnya dia bukan dari umatku, dia bukan seorang muslim. Padahal dia beribadah. Tiga orang tadi beribadah. Dalam riwayat yang lain ada yang satu lagi, bukan karena menikahi wanita, tapi dia bersumpah tidak akan makan daging. Saya tidak akan makan daging. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak akan makan daging? Saya juga makan daging. Artinya apa? Sesuatu hal yang telah diatur di dalam syariat, maka beribadahlah sesuai yang dibimbingkan oleh syariat, tanpa ifrat, tanpa tafrit, tanpa berlebihan, juga tanpa menyepelekan. Tengah-tengah, berada di sikap yang tengah-tengah, sikap yang adil antara dua sisi tadi itu. Dan ini ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah adalah orang-orang yang wasat, orang-orang yang berada dalam pertengahan antara ghulu dengan tafrit tadi. Dalam semua hal, dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya dalam masalah ibadah tadi, dalam keyakinan juga demikian. Antum melihat keyakinan ahli sunnah, mereka terbimbing berdasarkan dalil. Maka kalau antum ingin sesuai keyakinan antum dengan keyakinan ahli sunnah, ya pelajari apa saja keyakinan ahli sunnah yang menjadikan mereka wasatan bainal ummah, yang mereka menjadi akhirnya orang-orang pertengahan, orang-orang yang adil dalam berkeyakinan di antara dua kubu yang salah tadi. Baik. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini makna dari bab al-iqtisad fil ibadah. Kita lanjutkan dalil-dalil yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Dalil yang pertama. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, Thaha ma anzalna, tidaklah kami turunkan 'alaika, atasmu hai Muhammad, al-qur'ana, Al-Qur'an ini, litashqa, supaya kamu menjadi orang yang sengsara. Dua ayat ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah dijadikan ayat pembuka oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pertama, sebelum kita bahas faedah hadis ini, kita bahas terlebih dahulu ayat yang pertama karena beliau sebutkan. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya hanya untuk dua kata, Thaha, Tha dan Ha. Dua kata ini termasuk bagian atau afan, bukan dua kata, dua huruf. Dua huruf ini adalah termasuk bagian dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah huruf-huruf Arab yang pada asalnya tidak memiliki makna apapun, sehingga dia disebut hijaiyah. Apa hija itu? Hija itu adalah sesuatu yang tidak dapat berbicara, buhm, yang tidak bisa dimengerti. Makanya huruf hijaiyah itu adalah huruf-huruf yang ketika dia datang sendirian tidak punya makna. Yang pernah belajar nahwu insya Allah paham ada dua huruf itu, mabani dan ma'ani. Huruf-huruf ini, huruf-huruf hijaiyah itu disebut huruf mabani, yaitu huruf pembangun sebuah kata, tidak punya makna tersendiri. Dan ini juga kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentangnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam Al-Qur'an, kan tidak cuma satu ini huruf mabani, banyak dalam surat-surat yang lain dan hurufnya masing-masing. Baik, ada yang Thaha, ada yang Sad, alif lam mim, alif lam ra, kemudian Yasin, Qaf dan yang lainnya. Baik. Faedah yang pertama, Thaha adalah huruf hijaiyah, tidak punya makna khusus. Baik. Faedah yang kedua, Thaha bukan termasuk nama Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentangnya. Sehingga kembali ke makna asalnya, Thaha adalah dua huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Yang ketiga, faedah yang ketiga, kenapa Allah meletakkan huruf-huruf hijaiyah itu di pembukaan beberapa surat? Apa tujuannya? Tidak mungkin satu pun di dalam Al-Qur'an itu tanpa hikmah, tanpa tujuan. Pasti ada tujuannya. Nah, kenapa Allah letakkan huruf-huruf hijaiyah itu di awal beberapa surat? Tujuannya yang pertama adalah untuk menunjukkan lil bayan annal qur'ana murakkabun min alfaz al-arabiyah. Sebagai penjelasan bahwa Al-Qur'an ini turun datang dengan lafaz-lafaz Arab menggunakan huruf hijaiyah, bukan yang lain. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, Allah sebutkan huruf-huruf tadi tujuannya adalah litahaddi, sebagai tantangan kepada orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an. Sebagai tantangan kepada orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an. Kenapa demikian? Beberapa ayat di dalam Al-Qur'an ada kan tantangan itu. Kalau engkau mendustakan Al-Qur'an ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, "Falyatu bimitsli hadzal Qur'an." Buatlah, coba datangkan sesuatu yang semisal, bukan yang serupa. Sesuatu yang semisal Al-Qur'an ini. Al-Qur'an itu dirangkai dengan kata-kata bahasa Arab. Coba bikin. Kalau engkau dustakan Al-Qur'an ini berasal dari Allah, wahyu Allah, kalamullah, coba buat yang semisal dengan Al-Qur'an, yang sama persis, tersusun dari bahasa Arab, balaghahnya dengan jaudah yang bagus, susunannya dengan sastra yang paling tinggi. Padahal ketika itu belum ada dibukukan ilmu sastra Arab. Belum dipecah ilmu bahasa Arab itu menjadi 12. Tapi kaum musyrikin saja, mereka tahu saat membaca atau mendengarkan Al-Quran itu, mereka tahu ini bukan bahasa manusia. Apalagi yang bukan mereka, yang sekarang tafadhol, sekarang sudah dipecah ilmu-ilmu bahasa Arab itu, ilmu-ilmu sastra Arab itu. Pelajari semua dan buat satu ayat saja, atau kalau kebanyakan sepenggal ayat saja, yang bisa sama kandungannya, susunannya, balaghahnya dengan Al-Quran. Tidak akan mungkin. La ya'tu nabi mithlihi, kata Allah. Tidak mungkin mereka itu akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun mereka bekerja sama mati-matian satu sama lain, tidak akan bisa. Ini yang berapa tadi? Yang ketiga. Oleh karenanya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kalau antum perhatikan surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah seperti ini, itu kebanyakan ayat yang keduanya pasti disebutkan berkaitan dengan Al-Qur'an. Berkaitan dengan kitabullah. Coba saja lihat. Fadhal, coba dipraktikkan. Surat yang diawali dengan muqatta'ah ini, ayat pertama pasti ayat keduanya tentang Al-Qur'an. Ini tadi Thaha. Ayat yang keduanya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu hai Muhammad supaya kamu itu menjadi orang yang sengsara. Al-Qur'an. Contoh yang lain, coba surat yang lain, acak terserah. Apa? Hah? Baca ayatnya, jangan suratnya. Alif Lam Mim, ayat yang keduanya, tilka ayatu. Itu adalah ayat-ayat. Contoh yang lain lagi, jangan Alif Lam Mim. Hamim, ayat yang keduanya, tanzil, kitab yang diturunkan. Contoh yang lain lagi, siapa yang mau? Nah, sebelah kanan coba. Tayyib Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ayat yang keduanya, dzalikal kitab, itulah kitab. Contoh yang lain lagi, masih banyak. Qaf, apa lanjutannya? Wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang mulia. Contoh yang lain lagi. Sad, apa ayat yang kedua? Wal Qur'anid Dzikr. Ayat yang lain. Alif Lam Ra. Tilka ayatul Kitabil Hakim, surat Yusuf. Itu adalah ayat dari kitab yang Al-Hakim, Maha Bijaksana. Contoh yang lain lagi. Nun, apa ayat yang kedua? Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang ditulisnya. Contoh yang lain lagi. Yasin, apa yang kedua? Wal Qur'anil Hakim, semuanya. Ini untuk menunjukkan bahwa penegasan tadi, tahaddi tadi, tantangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini bukan tertulis dengan bahasa yang lain. Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah bangsa Arab, beliau berbahasa Arab, Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, diturunkan dengan huruf-huruf Arabiyah. Tapi orang-orang yang faham bagaimana sastra Arab, bagaimana jaudahnya Arabiyah yang bagus, tentu dia akan faham. Tidak bisa menantangkan sesuatu yang semisal Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu wahyu dari Allah, turun dari Allah, bukan dibuat oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini saja seharusnya seorang yang berakal, tanpa dia harus beriman pun mengerti benarnya syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan membahas faedah dari ayat ini. Kata Allah dalam ayat yang kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepada wahai Muhammad Al-Qur'an ini litashqa. Tayyib. Supaya kamu sengsara. Tidak. Lantas apa? Litas'ad wa tafrah. Al-Quran ini diturunkan kepada engkau dan umatmu tujuannya supaya mereka itu berbahagia, supaya mereka itu mendapatkan keberuntungan dengan datangnya Al-Quran. Jadi tidak membawa petaka Al-Quran itu. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala setelah sumpah tadi. Tidak akan diturunkan Al-Quran itu menjadi petaka, tidak. Al-Quran itu diturunkan sebagai sumber kehidupan, sumber kebahagiaan, sumber keberuntungan, al-falah wal fauz, dan seterusnya itu tadi. Tayyib. Dan ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Thaha itu sendiri. Ketika apa namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan tentang para malaikat dimulai dari ayat yang ke-123 sampai 127. Qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian berdua. Ba'dukum li ba'din adu. Nanti kalian satu sama lain akan menjadi musuh. Ini manusia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Siapa? Adam dan Hawa. Iblis juga diusir ketika tidak mau apa namanya sujud kepada Adam. Tadinya iblis, sudah pernah kita bahas ceritanya. Tadinya iblis adalah termasuk dari tentara yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya ketampanan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, kuasa yang luar biasa, dan pasukan yang demikian banyak. Tapi ketika membangkang, tidak mau tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Adam, Allah hilangkan semua nikmat pada iblis itu dan diusir dari surga, diancam akan menjadi penduduk neraka. Maka di dunia ini masing-masing kita akan menjadi musuh. Bahkan sesama manusia kita akan menjadi musuh. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Lalu kata Allah, imma ya'tiyannakum. Setelah itu akan benar-benar datang kepada kalian minni hudan, petunjuk dariku, kata Allah. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, la yadhillu wala yashqa, dia tidak akan pernah tersesat dan dia tidak akan pernah sengsara. Pertanyaannya, hidayah Allah itu turun dari mana? Atau melalui siapa? Kepada manusia. Tiba-tiba langsung dapat ilham hidayah? Tidak. Melalui perantara para rasul alaihi wassalatu wassalam, melalui perantara para nabi dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Maka kitab-kitab yang diturunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk, dan Al-Qur'an ini adalah petunjuk kepada umat di akhir zaman ini. Famanittaba'a hudaya, maka kata Allah, siapa yang mau mengikuti petunjukku itu, Al-Qur'an, kalau di zaman sekarang di umat Muhammad SAW, fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan pernah tersesat dan dia juga akan tidak akan pernah sengsara. Namun, waman a'radu 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzongkah. Siapa yang berpaling dari peringatanku, dzikr kembalinya kepada Al-Qur'an tadi. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an itu, fa innalahu ma'isyatan dzongkah, maka dia yang akan mendapatkan kehidupan yang dzongkah, kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kehidupan yang sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat kami akan kumpulkan dia termasuk orang-orang yang buta. Padahal ketika hidup di dunia dia punya mata, tapi dibutakan oleh Allah ketika itu. Makanya kemudian mereka bertanya, disebutkan dalam ayat berikutnya, qala lima hasyartani a'ma. Mereka bertanya, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dahulu di dunia aku ini orang yang bisa melihat dengan kedua mataku. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itu disebabkan kadzalika atatka, datang kepada engkau ayatuna, ayat-ayat kami di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fanasitaha, dan engkau pura-pura melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun engkau dilupakan. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah lupa, tidak, tapi sengaja dibiarkan, dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tersesat, tidak tahu arah kemana. Ketika tersesat di hari kiamat nanti, di hari pembalasan nanti, tidak mungkin dia akan menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dilupakan oleh Allah, dia dibiarkan tersesat oleh Allah, maka balasannya tidak lain dan tidak bukan hanya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dalam beragama dan tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kesulitan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.